Mitra Bisnis, hingga akhir November lalu, realisasi belanja pemerintah pusat baru sekitar 70% atau masih ada sisa anggaran Rp290 triliun untuk dihabiskan dalam satu bulan terakhir ini. Jika dihitung dari jumlah efektif hari kerja, spending anggaran diperkirakan sebesar Rp29 triliun per hari. Ada komentar, manajemen anggaran seperti ini tidak efektif dan tidak heran ada banyak iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat oleh kementerian di bulan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda? Ya, memang enggak. Ya, itu memang kerjanya begitu, gimana? Enggak efisien birokrat. 2023 kalau saya jadi Menteri Keuangan Presiden, ya semua departemen yang enggak bisa itu ya dipotong aja tahun depan, enggak boleh. Mestinya harus dibikin undang-undang, kalau tidak habis ya tahun depannya dipotong sesuai dengan yang bisa aja. Kalau dikasih duit enggak betul buat apa. DPR itu harus berani begitu dong, kalau APBN, kalau departemen tidak mampu kerja, sudah tahun depan harus mesti harus bikin undang-undang bahwa kalau pemerintah tidak bisa belanjakan rencananya, udah tahun depan dipotong aja. Jangan dikasih, dipotong separuh gitu, jadi biar kapok. Kayak Ahok itu, potong, harus berani begitu, kalau enggak ya percuma lah. Potong separuh semua aja gitu. Masalahnya terletak di mana sebenarnya, Pak? Berarti yang menterinya sama dirjennya sama pegawainya enggak tahu, enggak mau kerja, enggak bisa kerja, atau enggak ngerti apa gimana, apa enggak. Ya sudah kebanyakan duit kali masing-masing. Itu kan sebetulnya anggaran itu kan mestinya dapat bagian. Sekarang mungkin takut enggak kebagian, takut kena KPK, jadi udah dijamin aja. Daripada enggak dapat komisi. Kalau komisi nanti korupsi ditangkap, jadi udah biarin aja, enggak usah kerja gitu. Pemerintah ini enggak bisa, mengatasi kebutuhan rakyat banyak, mungkin pasti duit segitu kalau dikumpulkan, dibikin jembatan kan jadi berapa? Kalau dijadikan daripada sekarang ribut Hatta Jasa sama Jokowi soal subsidi MRT, itu ada ditaruh di MRT selesai kan? Duit segitu kan goblok. Jadi punya duit tapi enggak tahu kerjain buat apa, gimana taruh. Itu dilempar ke sampah malah. Apakah ada kendala di birokrasi atau seperti apa, Pak? Iyalah, birokrasinya mesti gebrak kayak model Ahok Jokowi gitu. Kalau enggak, enggak kerja, dia kerjanya seenaknya aja. Kalau enggak dapat komisi, enggak mau kerja. Mentalnya tidak mau. Ini rakyat butuh banyak. Rakyat kan mesti butuh banyak. Negara kalau punya duit bisa dipakai buat macam-macam. Kenapa enggak dipakai? Ya, jangan buat jalan-jalan ke luar negeri, buat seminar-seminar doang yang dari gunanya, cuma ngabisin anggaran. Ngabisin anggaran tapi nggak ada waras barangnya. Barangnya dibuang percuma. Kalau bikin jembatan, bikin jalan, bikin menggali Ciliwung, membersihkan Ciliwung kan bisa. Jadi sebenarnya kan duit ada, ya. Kalau duit segitu kan dikasihkan Jokowi itu sungai selesai itu Ciliwung. Lalu pembenahan apa yang harus dilakukan pada pengelolaan belanja pemerintah ini? Ya, soalnya beginilah, anggaran-anggaran itu harus dibuka. Jadi gubernur, wali kota, bupati itu harus berani. Kalau DPRD-nya ngerong-rong dan tidak bisa cuma mau buat partai aja, berani nggak dia bikin terobosan langsung ke rakyat gitu. Cuma dipilih rakyat kan nggak perlu takut sama partai. Kalau perlu bikin partai sendiri, lain tahun depannya supaya dia bisa terpilih lagi melalui partai. Ini partai juga kayak di Jakarta itu monopoli, itu ini oligopoli. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.